السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين فتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين في معين الفطري كم حرمتي سموك الله سبحانه وتعالى مبركا kepada kita kegembiraan pada hari ini, dan insyaallah Allah berikan kegembiraan pada hari esok pada yaumul qiyamah ketika Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan dengan kebaikan, kejelekan dengan kejelekan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dari kita dan kalian amalan-amalan kita, ibadah-ibadah kita, salat kita, puasa kita, qiyamul lail, dan juga semua amal saleh termasuk qiraatul Quran. Taqabbalallah minna wa minkum wa min jami'il muslimin. Semoga Allah menerima dari kita dan dari kalian dan dari seluruh kaum muslimin. Semoga Allah jadikan amalan kita adalah amalan yang saleh, yang ikhlas, hanya murni untuk Allah Subhanahu wa taala, yang Allah akan balas dengan berlipat kali yaumul qiyamah, sehingga kita mendapatkan kegembiraan pada hari ini dan kegembiraan pada hari esok. Kaum muslimin sidang Idul Fitri yang kami hormati, alhamdulillah kita membesarkan Allah pada hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar wa lillahil hamd. Kita besarkan Allah dalam hati kita, kita besarkan Allah dalam kehidupan kita, dan kita jadikan Allah Akbar, kita jadikan Allah yang maha besar, yang paling besar, yang paling kita pentingkan, yang paling kita khususkan, jangan dikalahkan dengan apapun di dunia ini. Semoga kita benar-benar membesarkan Allah dengan lisan kita, membesarkan Allah dengan hati kita, dan membesarkan Allah dengan perbuatan-perbuatan kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu adalah kalimat kita semua, ucapan kita kaum muslimin kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa salatku, ibadahku, hidupku dan matiku, semuanya untuk Engkau ya Allah. Maka ini makna Allahu Akbar, ini makna Allah yang maha besar. Maka hidupku, hidup kita semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Semua amalan kita karena Allah. Dan ikhwani fillah a'azakumullah, oleh karena itulah diriwayatkan bahwa dunia ini mal'una wa mal'unun ma fiha illa zikrullah wa mawalah. Diriwayatkan bahwa dunia ini terlaknat, dan terlaknat pula seluruh isinya kecuali zikrullah dan yang berkaitan dengan zikrullah. Siapa yang berupaya beramal karena Allah, maka itu zikrullah. Siapa yang beribadah karena Allah, maka itu zikrullah. Bahkan siapa yang mencari kehidupan dunianya karena ingin beribadah kepada Allah, maka itu juga walahu berkait dengan zikrullah. Maka ikhwanibin a'azakumullah, alhamdulillah kita hari ini menyelesaikan puasa bulan Ramadan, dan sebagian kita dalam keadaan menginginkan untuk puasa terus menerus yaumul setiap tahun penuh. Dan ini khulibin a'azakumullah ucapan salaf, dan mereka menyatakan sungguh duhai kiranya kalau seluruh bulan-bulan di satu tahun ini atau sepanjang tahun adalah bulan Ramadan, karena berkahnya, karena pintu-pintu jannah dibuka, dan karena pintu-pintu neraka ditutup, dan karena betapa mudahnya ibadah pada bulan Ramadan, betapa mudahnya kita beramal saleh di bulan Ramadan, betapa ringannya kita bersedekah di bulan Ramadan. Dan ini ikhwani fi din a'azzakumullah, kita rasakan berbeda di bulan-bulan lain. Berarti di hari ini, di samping kita gembira karena hari ini adalah hari gembira, yauma aklin wa syurbin, hari makan dan minum, kita bergembira dengan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ikhwan fillah a'azzakumullah, hari ini adalah awal pertama untuk kita memasuki bulan yang berbeda dengan bulan Ramadan, yang dalam keadaan tidak seperti kemarin pintu-pintu jannah dibuka, tidak seperti kemarin dalam keadaan pintu neraka ditutup, tidak seperti kemarin dalam keadaan syaitan-syaitan dibelenggu. Maka ikhwan fillah a'azzakumullah, kita butuh senjata untuk menghadapi peperangan besok. Kita butuh sesuatu untuk menghadapi syaitan. Ikhwan fillah a'azzakumullah, di dalam Idul Fitri yang kami hormati, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan kita ditempa, kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang yang kuat, orang yang bisa menahan diri, orang yang bisa menundukkan hawa nafsunya. Dan ini didikan dari Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan. Kita bisa menahan hawa nafsu, kita bisa menahan makan dan minum, dan kita bisa berupaya untuk beribadah kepada Allah siang dan malam. Dan ini qul inna a'udzubikumullah, semoga menjadi pendidikan buat kaum muslimin seluruhnya bahwa kita dididik oleh Allah untuk siap menghadapi bulan-bulan berikutnya dengan apa yang dikatakan dengan saum, puasa. Kata para ulama, puasa adalah menahan diri. Maka siapa yang menahan diri dari makan dan minumnya, maka dia berpuasa. Dan siapa yang menahan diri dari berbicara, sebagaimana apa yang diriwayatkan dari Nabi Zakaria atau dari Nabi Zakaria bahwa beliau diam dan menyatakan ini sauma, aku berpuasa. Berarti siapa yang menahan diri dari sesuatu, maka dia berpuasa. Dan kalau kita menahan diri dari yang haram, berarti kita berpuasa. Kita menahan diri dari sesuatu, maka kita berpuasa. Maka puasa dikatakan dengan kata lain, yaitu as-sabr. Yaum sabr adalah yaum siyam. Hari puasa adalah hari sabar. Hari puasa adalah hari sabar. Sehingga siapa yang sudah terdidik dengan puasa di bulan Ramadan, dia akan terbiasa untuk bisa menahan dirinya. Dia terbiasa bisa menahan dirinya dari makan dan minum pada hari yang halal. Maka apalagi yang haram, semestinya kita lebih kuat lagi untuk menahan diri dari yang haram. Kita puasa dari yang haram. Dan kenapa kita kuat di bulan Ramadan? Berlapar-lapar dan berhaus-haus di siang hari. Kenapa kita kuat? Karena beberapa faktor-faktor. Pertama, karena niat. Ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah kita jalankan walaupun kita dalam keadaan susah, walaupun dalam keadaan berat, lapar dan haus, kita laksanakan. Demikian pula ketika kita menahan diri dari yang haram, harus kita niatkan ikhlaskan Allah untuk ibadah kepada Allah, kita harus bisa walaupun berat, walaupun susah. Dan faktor kedua, kenapa kita bisa berpuasa di bulan Ramadan berlapar-lapar dan berhaus-haus di siang hari? Karena kita berharap sebentar lagi akan berbuka. Karena kita yakin ini tidak selamanya. Sebentar lagi kita akan mengalami atau akan memasuki waktu yang berbuka. Lisa'imi farhatan. Bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Kegembiraan ketika berbuka dan kegembiraan ketika dia menemui Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang berpuasa, dia berlapar-lapar dan berhaus-haus dan dia sabar. Mengapa dia sabar? Sebentar lagi akan datang waktu maghrib. Sebentar lagi kita berbuka. Maka ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Demikian pula kalau kita di dunia ini berjalan dan menahan diri, menahan hawa nafsu kita dari yang haram, dan kita yakin akan datangnya hari akhir, yaumul qiyamah, dan akan datangnya hari yang Allah SWT memasukkan kaum mukminin ke dalam jannah, dan Allah SWT membebaskan mereka. Lamun ma'ashkahun, bagi mereka apa yang mereka inginkan, bagi mereka apa yang mereka maukan, bebasnya memiliki apapun atau memakan apapun atau meminum apapun. Bahkan Allah siapkan khamrin ladzatin lisyaribin, sungai khamr yang mengalir di sana. Maka ikhwan bin azab sabar hingga berbuka, sabar hingga diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kenikmatan yang tidak terbatas, yang dibebaskan bagi siapapun untuk memakannya, dan dibebaskan untuk meminumnya, dibebaskan dia untuk mendapatkannya. Dan ini adalah jannah yang lahum ma yashtahun, bagi mereka apa yang mereka inginkan. Kaum muslimin yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di dunia sebentar. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia darul ibtila, tempat ujian. Wa lanabluwannakum bi syai'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Kata Allah, demikianlah kami akan uji kalian dengan sesuatu, dengan sedikit dari rasa takut, rasa lapar, dan kekurangan harta, kekurangan jiwa. Tapi kata Allah, وبشر الصابرين, beritakan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin yang terhormati, yang dikatakan sabar adalah apa yang dikatakan oleh para ulama, tajarru'ul mararata min ghairi ta'abbus, meneguk dan merenggut sesuatu yang pahit dalam keadaan muka tidak cemberut, dalam keadaan muka tidak bermuka masam. Ini barakallahu bikum yang dikatakan oleh mereka, para ahli haqiqah, bahwasanya kata zannun huwa at-taba'un anil mukhalafat, yang namanya sabar adalah menjauh dari pelanggaran-pelanggaran dan tenteram dengan berbagai macam ujian-ujian. Ujian lapar, ujian haus, ujian kesusahan, ujian musibah. Dan dia dalam keadaan tenang, tetap tidak menyelisihi perintah Allah. Dikatakan pula bahwa yang namanya sabar adalah istiqamah, untuk menahan diri di atas Quran dan Sunnah, untuk tetap di atas apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tetap di jalan salaf dalam keadaan apapun, walaupun kita menghadapi kesulitan dan kesusahan. Sebentar lagi akan ada hari akhir, sebentar lagi akan datang yaumul hisab. Adapun dunia sebagaimana dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, mereka nanti saling berbicara dengan berbisik, yatahadatsuna bainahum, berapa lama kita hidup di dunia? Kata mereka, kita tidak hidup kecuali beberapa saat saja. Illa sa'atan min nahar, atau dikatakan illa ashr, kecuali beberapa hari. Ini menunjukkan bahwa dunia sebentar dan tidak bisa dibandingkan dengan akhirat yang satu harinya 50,000 tahun. Kaum muslimin yang terhormati, maka dikatakan yang namanya sabar adalah menahan diri di atas ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar merupakan setengah iman. Yang namanya sabar merupakan separuh dari keimanan. Bahkan dikatakan manzilatul sabri minal iman, manzilatul ra'si minal jasad. Kedudukan sabar dalam iman seperti kedudukan kepala dalam badan. Maka siapa yang dalam keadaan tidak memiliki kesabaran, maka seakan-akan satu tubuh yang tidak ada kepalanya. Maka tentunya enggak ada nilainya sama sekali. Kaum muslimin yang saya hormati, dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib kalimat tadi, dan juga diakhiri dengan kalimat ala la iman liman nafadu alahu. Ketahuilah, enggak ada iman siapa yang tidak memiliki kesabaran. Qulina azakumullah, perlu diketahui bahwa yang namanya sabar memiliki nama-nama lain yang banyak, yang mungkin kita akan melihat ternyata seluruh amalan-amalan ibadah terdiri dari kesabaran. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, siapa yang menahan dirinya dari yang haram, siapa yang menahan dirinya dari kemaksiatan-kemaksiatan, maka disebut dengan iffah. Sabar untuk tidak berbuat yang haram. Sabar untuk tidak mendekati zina. Sabar untuk tidak mendekati perangkat-perangkat zina. Maka orang ini dikatakan afi. Dan perbuatannya disebut iffah. Dan Rasulullah SAW menyatakan salatun haqqun ala Allahi awnuhum. Tiga perkara atau tiga orang yang pasti akan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama mujahid fi sabilillah. Yang kedua al-mukatib yuridul ada. Seorang yang memerdekakan dirinya dengan mencicil karena ingin beribadah. Yang ketiga an-nakih yuridul afa. Seorang pemuda yang menikah karena ingin afa, ingin menahan dirinya dari yang haram. Ingin menjaga dirinya dari perkara-perkara zina atau yang berkait dengan zina. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, sabar untuk tidak melakukan yang haram disebut iffah. Demikian pula yang kedua, sabar terhadap godaan-godaan dunia disebut dengan zuhud. Dan demikian pula zuhud memiliki keutamaan-keutamaan. Bukan berarti meninggalkan dunia secara keseluruhan, tetapi sabar dengan godaan-godaan dunia, tidak melanggar perintah Allah karena dunia, tidak menyimpang dari sunnah karena dunia, tidak meninggalkan tauhid karena dunia. Demikian pula, siapa yang menahan dirinya dari perkara yang berlebihan? Siapa yang menahan dirinya dari perkara yang berlebihan? Dikatakan qanaah, dan itu pun sabar. Sabar di atas kecukupan dan tidak berlebihan. Dikatakan qanaah. Dia terima apa yang diberi oleh Allah SWT dengan tidak mengeluh. Dia menerima dari Allah SWT dengan tidak mengeluh dalam mulutnya. Dan tidak menyatakan dalam hatinya dengan kekurangan-kekurangan. Dan tidak menyalahkan takdir. Demikian pula, seorang yang sabar untuk tidak cepat marah. Sabar dari ucapan-ucapan manusia. Asbir ala ma yaqulun wa jurhum haitram jamila. Memiliki nama lain, yaitu al-hilm. Al-hilm, kelembutan. Dia tidak cepat marah. Dia sabar dengan berbagai macam gangguan-gangguan. Dan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang mereka adalah orang-orang yang kadhimina al-ghayr wa al-'afina 'anil nas. Orang-orang yang menahan marahnya dan memaafkan manusia. Demikian pula siapa yang menahan dirinya dari kemalasan, menahan dirinya dari tarikan-tarikan malas, disebut dengan al-kayyis. Al-Kayyis adalah seorang yang cerdas dan semangat. Al-Kayyis adalah orang yang rajin dan cerdas. Maka dikatakan orang yang sabar untuk tetap di atas amalan saleh dan tidak malas, dikatakan orang ini Al-Kayyis. Al-Kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Seorang yang kayyis adalah seorang yang dalam keadaan menundukkan hawa nafsunya dan dia beramal untuk setelah mati. Beramal untuk akhirat, mempersiapkan untuk apa yang nanti akan dihadapi yaumul qiyamah. Demikian pula dikatakan, siapa yang sabar untuk tidak terburu-buru. Sabar untuk tidak sembrono. Maka orang ini dikatakan dengan waqar. Orang yang tenang. Orang yang tidak terburu-buru. Seorang sahabat yang mulia datang bersama rombongannya dari kaumnya. Namanya Aisyah bin Abdul Qais radhiyallahu ta'ala anhu. Begitu datang berhamburan sahabat yang menemui Rasulullah SAW. Sedangkan Aisyah mengumpulkan bekal-bekal mereka, mengikat unta-unta mereka, padahal dia pemimpin. Sampai kemudian datang terakhir kepada Rasulullah SAW. Setelah itu mereka berbicara, kami masuk Islam, kami masuk Islam. Dan Rasulullah SAW mengangkat bayat pada mereka. Giliran Al-Aisyah menyatakan, ya Rasulullah, apakah untukku atau untuk kaumku seluruhnya? Kalau untukku, aku baik. Tapi kalau untuk kaumku, aku tidak menjamin. Aku akan sampaikan pada mereka, maka siapa yang beriman maka mereka selamat, siapa yang tidak mau maka mereka celaka. Maka Rasulullah memuji beliau radhiyallahu ta'ala anhu dengan menyatakan inna fika khaslatani. Sesungguhnya engkau memiliki dua sifat. Yuhibbuhumullah, dua sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-hilm wal anah. Al-hilm, kelembutan. Al-anah, tidak terburu-buru. Qulina a'udzubillah. Demikianlah, sabar memiliki banyak nama. Dan kalau dikumpulkan semuanya, maka niscaya kita akan beramal saleh tidak mungkin mampu kecuali dengan kesabaran. Kita menghindari kemaksiatan-kemaksiatan tidak akan mampu kecuali dengan kesabaran. Tidak mungkin kita menegakkan agama kecuali dengan kesabaran. Dan termasuk sabar adalah sabar dari musibah-musibah. Berseberapa musibah kita? Apakah lebih daripada Ayyub alaihissalam yang Allah SWT timpakan musibah yang mewafatkan anak-anaknya? Setelah itu Allah timpakan pula musibah penyakit pada dirinya. Bukan sebentar, sampai sekian belas tahun, diriwayatkan 18 tahun. Dan hampir-hampir istrinya tidak sabar. Tetapi tidak ada kalimat keluh kesah dalam mulutnya. Kecuali kalimat, ini masajnya pur. Ya Allah, aku ditimpa kejelekan. Dan engkau arhamar rahimin. Demikian pula Ayyub alaihi salam dalam keadaan ketika setelah itu, setelah Allah sembuhkan, maka dia memaafkan istrinya dan menyatakan seperti apa dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, aku melihat dia adalah orang yang sabar. Qulina azakumullah. Demikian pula Ya'qub alaihi salam yang kehilangan anak yang dicintainya yaitu Yusuf alaihi salam. Dia tidak yakin kalau Yusuf makan serigala. Tapi kemana dia? Apa yang terjadi padanya? Ini terus dipikirkan oleh beliau alaihi salam. Sekian lama. Sampai menangis dan buta. Apa kata Allah? Fasabrun jamil. Sungguh sabar itu indah. Demikian pula yang dikatakan oleh Musa alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma lakal hamd wa ilaikal mustaka. Ya Allah, segala puji bagimu dan sungguh aku mengadu kepadamu. Kata para ulama, kalau mengeluh kepada Allah, kalau mengadunya kepada Allah, maka itu bukan keluh kesah dan tidak bertentangan dengan sabar. Tetapi kalau dia menggerutu dan mengeluh pada makhluk, pada manusia, maka itu mengurangi kesabarannya. Mengurangi, bahkan bisa jadi bertentangan dengan kesabarannya. Kaum muslimin yang saya hormati, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dalam keadaan beliau terusir dari Mekah, dan beliau ke Taif, ternyata di Taif juga demikian, dilempar oleh mereka, sehingga berdarah kakinya, juga menyatakan dengan kalimat, Allahumma ashku ilaika ba'da quwwati wa hilati wa qillati hilati wa awami 'ala an-nas. Ya Allah, aku mengadu kepadamu, aku mengeluh kepadamu lemahnya diriku dan betapa rendahnya aku di hadapan mereka. Tetapi kata beliau alaihi wasallam, kalau engkau tidak murka kepadaku ya Allah, aku tidak peduli. Kalau engkau tidak memiliki ghadabun alayya fala ubali, kalau engkau tidak marah kepadaku, aku tidak peduli. Artinya bagaimanapun susahnya, kalau itu bukan karena kemarahan Allah, maka tidak mengapa, ridho dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin yang terhormat, yang dikhawatirkan adalah ketika azab itu turun atau bencana itu turun, ternyata karena Allah murka, itu yang kita khawatirkan. Maka seorang yang ditimpa musibah hendaklah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepadanya dan khawatir kalau itu adalah azab dari Allah dan kabulkan Allah, dan kemudian mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adalah satu-satunya yang akan bisa melepaskan dari dalam musibah. Ketopo fi kulli hidayah. Allah Ta'ala salamah. Wa Allah Ta'ala yahdina wa yahdil muslimina jami'an ila sawa'i sabil. Amin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanaka Allahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.